Ketiga. Pendapat kedua mengatakan tidak sama. Pendapat kedua mengatakan antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat tidak sama. Terus bedanya apa? Ayat yang pertama, ayat yang ketiga artinya apa? Ayat yang keempat artinya apa? Berikutnya, kemarin kita jelaskan bahwa orang itu akan mendapatkan akibat dari kelalaian itu ketika dia meninggal di alam kubur, juga ketika dia masuk ke neraka jahanam. Dan siksaan di neraka jahanam itu lebih dahsyat daripada siksaan di alam kubur. Sebutkan dalilnya di Al-Quran. Surat Mukmin atau Ghafir ayatnya 45 sampai 46. Bagus. Monggo. Pertanyaan terakhir. Kok banyak sekali, Ustaz? Enggak apa-apa. Sekali-kali banyak pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Sebagian ulama mengumpamakan setan kayak maling. Jelaskan maksudnya. Ya. Ya, bagus. Kenapa setan diumpamakan seperti maling? Karena maling itu milih rumah yang bagus, yang ada isinya mahal. Setan juga kayak gitu. Setan akan milih orang-orang yang punya isi. Apa isinya? Iman. Kalau enggak ada isinya, ngapain digoda? Ngapain jeruk makan? Jeruk. Kira-kira seperti itu makna dari ungkapan tersebut. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, anak dimanapun Anda berada, serta para pemirsa IPTV dimanapun Anda berada. Ayat yang kelima sampai ketujuh. Malam hari ini kita akan mengkaji 3 ayat sekaligus insyaAllah dan semoga cukup waktu. Ayat yang kelima bunyinya, kalla lau ta'lamuna ilman yakin. Allah membuka ayat ini dengan kata-kata kalla. Apa artinya kalla? Jangan begitu. Menurut sebagian ulama, artinya jangan demikian. Maksudnya jangan kalian itu lalai gara-gara berbangga-bangga. Berarti di sini Allah mengulangi kata-kata kalla berapa kali? 3 kali. Di mana? Yang pertama kalla saufa ta'lam. Tsumma kalla saufa ta'lam. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Berapa kali? 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai 3 kali itu menunjukkan bahwa kelalaian itu betul-betul merupakan perilaku yang terlarang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengulang dan melarang berapa kali? 3 kali. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan demikian. Seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan penuh keyakinan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui ilman yaqin. Mengetahui dengan penuh keyakinan. Titik, titik, titik. Ada jawabannya enggak? Ya ada. Seperti ini. Contoh. Seandainya Andi tidak masuk kelas. Titik. Jawabannya mana? Banyak jawabannya. Apa? Nah, akhir. Enggak, ini hukumannya. Seandainya Andi tidak masuk kelas, maka itu alternatif itu. Maka dia kalau enggak sakit izin ya alfa. Itu alternatif. Enggak maksudnya hukumannya apa kira-kira? Kalau seandainya kamu enggak masuk kelas, maka apa guru-guru ini ngasih hukum apa biasanya? Dapat poin. Macam-macam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui, mengetahui apa? Kata para ulama tafsir, seandainya kalian mengetahui bahwa akan ada hari pembalasan dan juga akan ada hari kebangkitan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui akan ada hari kebangkitan dan pembalasan, niscaya kalian itu tidak akan lalai. Itu tafsir dari ayat tersebut secara ringkas. Jadi makna dari kalla kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan demikian. Seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa setelah kalian mati akan ada hari kebangkitan dan akan ada pembalasan, niscaya kalian tidak akan lalai. Jadi yang menyebabkan orang lalai itu karena dia tidak punya ilmu dan tidak mengetahui akan adanya hari kebangkitan. Dan jelas hari kebangkitan banyak sekali dalilnya. Di antaranya dalam surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tahukah dia bagaimana seandainya yang ada di dalam kuburan itu dibangkitkan kembali? Apa mungkin orang yang di kuburan dibangkitkan lagi padahal dia itu sudah habis, tidak tersisa? Atau orang yang dimakan binatang buas sudah jadi apa? Sudah jadi daging. Setelah itu sudah jadi kotoran, setelah itu binatangnya sudah mati pula yang makan. Binatang yang mati yang makan itu sudah juga hancur, enggak ada apa-apanya. Apa mungkin dibangkitkan sama Allah? Mungkin? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin, Ustaz? Karena ketika Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya, Allah itu hanya mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Kita pernah ada? Pernah. Setelah kita meninggal, kita tidak ada. Setelah itu Allah mengembalikan kita yang dulu pernah ada. Ini jauh lebih gampang daripada membuat sesuatu yang belum ada. Siapa yang buat kita? Bapak Ibu? Ya, dengan izin Allah Subhanahu. Yang membuat kita itu Allah. Saya lahir tahun 1980. Berarti sebelum 1980 saya sudah ada belum? Belum ada. Setelah tahun 1980 saya ada. Berarti dulunya saya enggak ada, kemudian jadi ada. Sulit enggak membuat sesuatu yang enggak ada jadi ada? Sulit. Lebih sulit daripada mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Jadi paham enggak nih? Mudah ya? Insyaallah lah, masa tidak mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa mengembalikan. Jangankan manusia yang ada di alam kubur, bahkan pernah ada seorang yang saking takutnya untuk dibangkitkan sampai dia berpesan kepada anaknya, "Nak, saya ini banyak dosa. Nanti kalau misalnya sudah mati, tolong saya dibakar. Tolong saya dibakar. Setelah dibakar, abu saya ini kumpulkan sama kamu, kemudian dipisah-pisah abunya. Sebagian kamu buang, kamu naik ke gunung, kamu naik ke gunung, kemudian kamu sebar. Sebagian kamu sebar di gunung. Kemudian setelah itu kamu naik ke laut. Jadi ke tengah lautan, kemudian sebagian kamu sebar di laut. Kemudian sebagiannya lagi kamu pergi ke padang pasir, kamu buang ketika ada angin." Umat orang. Sekarang polisi aja bingung kalau ada kejadian mutilasi. Mutilasi itu kan belum jadi abu, baru jadi jentikan kan. Oh. sedikit nanti. Itu sudah kebingungan politik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala diuji, ya, dikiranya sama manusia itu Allah tidak bisa kembalikan. Oh, gampang sekali. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau misalnya orang tahu bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan, dia tidak akan lalai. Dan bukan hanya kita akan dibangkitkan, tapi kita juga akan ada pembalasan. Bukan sekedar dibangkitkan, dibangkitkan enggak dibalas buat apa? Sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah, "Amman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun juga hanya sebesar debu, dia akan mendapatkan balasannya. Makanya orang-orang yang dizalimi tidak usah merasa berkecil hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan hak yang diambil oleh orang yang menzalimi kita. Dan ini hiburan buat orang yang dizalimi, sekaligus peringatan buat orang yang sekecil apapun Anda menzalimi, walaupun hanya sekedar geser patok penyakit. Penyakit suka geser patok. Mongsot angkur semenetok deh. Digeser gur semenetok. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la'anallahu man ghayyara manar al-haq. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang suka ganti-ganti, merubah-rubah patok. Tanda yang ada di muka bumi suka diganti-ganti. Hati-hati. Nanti pada hari kiamat, barang siapa yang menyerobot tanahnya tetangga atau orang lain walaupun cuma sekilan, cuma sejengkal saja, nanti pada hari kiamat disuruh mikul, disuruh manggul tanah sekilan. Tampak sekilan ke bawah sampai 7 lapis. Ini temenan ini. Ini hadis Nabi SAW beneran. Jadi bukan hanya sekilan terus diambil lurus ke bawah sekilannya sampai tembus 7 lapis bumi. Itulah yang suruh dipikul sama dia pada mereka. Jadi ini nyerobotnya sekilan. Nek nyerobotnya sekilo. Nek nyerobotnya sehektar, 2 hektar. Gimana tuh sehektar? Makanya orang-orang yang punya ilmu, dia akan mudah untuk tidak lalai. Maka kalau ditanya Ustaz, gimana caranya supaya kita ini tidak mudah lalai? Pertama kali ya nyari ilmu. Makanya para ulama menjelaskan, kewajiban pertama seorang muslim adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmu tersebut akan terbangun seluruh kepribadiannya. Kalau orang punya ilmu, dia akan mudah untuk meninggalkan kelalaian. Sebaliknya, kunci kelalaian adalah kejahilan dan ketidaktahuan. Makanya jangan heran kalau misalnya ayat yang pertama kali turun bunyinya namanya Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Jadi kita disuruh membaca. Kenapa suruh membaca? Karena membaca itu adalah kunci utama mendapatkan ilmu. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, talabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Faridhatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim termasuk di dalamnya muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau orang punya ilmu akan tumbuh keyakinan. Orang gimana akan yakin kalau enggak tahu? Enggak mungkin orang yakin enggak tahu. Yakin apa gue? Gue sebenarnya yakin. Yakin-yakinan. Berarti yakinnya orang temenanan. Orang itu akan yakin kalau dia punya ilmu. Makanya langkah pertama supaya kita bisa terhindar dari kelalaian mencari ilmu. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan ngaji. Makanya jangan terprovokasi dengan orang-orang sendiri ngaji. Nanti kapan sih? Kalau jangan ditanya kayak gitu, nanti kapan sih gue ngaji? Jawabin apa? Temenan. Nah. Nanti mati, betul. Kenapa Ustaz sampai mati? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Kita disuruh beribadah sampai Allah, sampai kapan? Sampai mati. Ngaji itu ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti kalau ditanya ngaji terus, ya udah apa? Nanti kapan? Nanti mati. Jangan sampai kita malah termasuk orang-orang alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti kapan lalai? Nanti mati. Auzubillahi min syaitonir rajim. Makanya kalau kita enggak pengin lalai, cari ilmu sampai kapan? Sampai mati. Karena ketika orang berbekal ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut akan membentengi dia dari kelalaian. Kalau ilmu itu diamalkan. Ini perlu dikasih garis bawah di stabilo. Kalau ilmunya nopo? Ya. Kenapa Ustaz soalnya akeh wong duwe ilmu akeh tapi ya tetap baik lalai. Makanya salah seorang ulama tafsir mengingatkan di sini ketika menjelaskan bahwa ilmu itu akan membuat orang tidak lalai. Kata beliau dalam tafsir Al-Razi dijelaskan bahwa ini peringatan keras buat para ulama yang masih lalai. Peringatan keras buat para ulama yang masih lalai. Wis ulama kok esih bermegah-megahan itu banget. Itu bahasa saya ya. Itu bahasa saya membahasakan apa yang ada dalam tafsir Al-Razi. Kata beliau, wailun lahu summa wailun lahu summa wailun lahu. Kata beliau, celaka. Kok anak ulama masih lalai, berbangga-banggaan, bermegah-megahan. Berarti jenane ulama kowe lambene kudu sing sing kotor, sing apa maning, sing elek ae kowe. Bukan. Bedakan antara rapi dengan bermegah-megahan, bermewah-mewah. Ulama kok kaya wong umum, kaya wong suki-suki konglomerat, maksudnya saling membangga-bangga. Mobilku 10, mobilku lebih birah. Kok takut-tutin kuliah? Jadi, ulama itu harus berbeda dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena dia punya ilmu. Berbeda dari sisi perilakunya, karena dia punya ilmu. Orang punya ilmu, seharusnya ilmu tersebut bisa mewarnai perilakunya. Jangan sampai ulama itu punya ilmu, ilmunya cuma dijadikan sebagai aksesoris. Cuma dijadikan sebagai hiasan saja. Enggak. Dan sekali lagi saya katakan bukan berarti yang namanya ulama itu kudu kere, kudu pandunya elek, kudu mobilnya sing sing bodol. Bukan seperti itu, tapi maksudnya seperlunya. Dan jangan kemudian terjerumus kepada kemewah-mewahan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan berbangga-banggaan. Saling pamer. Nyung tanahku wis semene, tanahku wis kira. Ya, jangan seperti itu. Ini adalah ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Berikutnya, setelah ayat yang kelima adalah ayat yang keenam. Bunyinya, Latarawunnal jahil. Sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahil. Jahil itu salah satu nama neraka. Latarawunna. Di sini Allah mengawali ayat kelima ini, ayat keenam ini dengan la. Huruf apa ini? Lam. Para ulama mengatakan huruf lam di sini artinya adalah sumpah. Lamul qasam. Berarti maknanya gimana Ustaz? Demi Allah. Itu seperti itu. Demi Allah kalian pasti akan melihat neraka Jahannam. Dan ini tentu peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwa jangan kalian bermain-main. Jangan kalian itu meremehkan. Jangan kalian lalai. Kalian ini benar-benar akan melihat neraka Jahannam. La tarawunna, demi Allah kalian akan melihat. Kapan Ustaz melihatnya? Bisa jadi melihatnya ketika dia di kuburan sudah melihat, bisa jadi nanti melihatnya di akhirat. Apa di kuburan orang sudah bisa melihat neraka Ustaz? Bisa enggak? Bisa. Kalau dia calon penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, inna ahadakum idha mata urid alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Sesungguhnya kalian, kata Nabi SAW, seandainya mati masuk kuburan, akan diperlihatkan pagi dan sore tempat dia nanti. Nanti maksudnya kapan? Pas hari kiamat. Wa in kana min ahli jannati fa min ahli jannah. Kalau dia termasuk calon penghuni surga, sejak di kuburan dia sudah bisa melongok tempatnya di mana? Di surga nanti. Makanya orang di kuburan sudah bisa merasakan apa? Nikmat. Sing apa? Sing beriman. Orang yang beriman di dalam kuburan dia sudah merasakan nikmat. Masih ingat kemarin hadisnya Utsman bin Affan yang diceritakan kalau beliau ziarah kubur gimana? Sampai jenggotnya basah. Ditanya kenapa wahai Utsman, kalau kamu ke ziarah kubur sampai nangis seperti itu? Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazil al-akhir." Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan itu adalah merupakan terminal pertama seorang masuk ke alam akhir. Fa inna jaminhu bama ba'dahu ihsan. Seandainya di kuburan dia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Di kuburan sudah mendapatkan nikmat, sudah bisa melihat. Berarti kan wis kangen banget nih, Bu. Ya. Jadi sudah melihat, oh kayak tempatku kayak ngonong surga. Makanya ketika dia didatangi oleh malaikat dan seterusnya bisa menjawab pertanyaan, selesai menjawab pertanyaan, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbi, cepat-cepat datangkan hari kiamat. Saya sudah kangen, kepengin kemana? Tempat saya itu. Ini kalau penghuni surga. Kata Nabi SAW sebaliknya, wa in kana min ahli nari wa min ahli nar. Kalau ternyata orang ini calon penghuni neraka, masih di kuburan dia sudah nyawang. Apa nih? Hei lo, tempat dudukmu itu di neraka duduk. Berarti sejak di kuburan dia itu sudah tersiksa. Karena takut dia. Dan bukan hanya takut. Hadis riwayat Ahmad yang kemarin kita bawakan, bukan hanya takut, malah sampai dipres oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah dia semua itu loh tempat kamu. Makanya ketika dia enggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, dia mengatakan Rabbila tuqimis sa'ah wa ya Rabbi, aja cepat-cepat kiamat teka. Karena apa? Karena dia ketakutan. Bayangkan takut itu siksaan atau bukan? Jenengan mesti itu siksaan atau bukan? Jenengan milih mana coba? Tinggal di rumah yang mewah, megah, makanan akeh, ujungnya ayu, tapi saben dina wedi terus. Atau jenengan tinggal di rumah yang biasa-biasa saja, makanan ada tapi enggak terlalu berlebihan, istri ya biasalah, bijinya itulah. Tapi jenengan apa? Ayam, anteng, tenang, milih yang mana? Sugih tapi anteng. Orang oh, pilihan di gue kok. Itulah. Jadi orang ketakutan itu siksaan. Dan bisa jenengan bayangkan mulai dari dia mati sampai hari kiamat. Kalau kiamatnya matinya sekarang, misalnya kiamatnya masih 2 abad lagi, atau kiamatnya masih 2000 tahun lagi, berarti selama 2000 tahun dia itu ketakutan terus melihat bagaimana tempatnya di neraka jahanam. Latarumunna jahanam. Kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Ini melihat ketika di mana? Di kuburan. Dan nanti pada hari kiamat, bukan hanya melihat tempatnya di kuburan, tapi dia akan melihat neraka secara keseluruhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin. Pada hari itu. Kapan? Hari kiamat. Pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahannam. Laha 70 alf zimam. Neraka jahannam itu diikat, diseret dengan 70 ribu tali. Berapa? 70 ribu tali. Jadi nyeretnya itu harus diikat dengan berapa? 70 ribu tali kekal. Yang narik siapa? Yang narik malaikat. Dan setiap tali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a kulli zimamin 70 alfa malakin yajurunaha. Setiap satu tali dari 70 ribu itu, satu tali ditarik oleh malaikat jumlahnya 70 ribu lagi. Itu besarnya neraka. Berarti berapa malaikat yang narik? 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Dan semuanya akan melihat. Latarawunna jahanam. Wajar seandainya Allah merekam perkataannya neraka. Hal min mazid. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa neraka setiap ditambahi penghuninya selalu dia mengatakan hal min mazid, kurang, kurang. Masih banyak space yang kosong. Masih banyak tempat yang kosong. Belum penuh wahai Rabbi. Ini masih banyak tempat yang kosong. Padahal penghuni surga satu banding 1000. Masih ingat kisahnya Nabi sama? Nabi Adam. Akhrij ba'tsan nar. Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, pilah-pilahlah para calon penghuni neraka. Kemudian Adam disuruh milah-milah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wahai Rabbi ma ba'tsanna, berapa wahai Rabbi calon penghuni neraka ini? Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'um. Pilih dari setiap 1000 orang 999. Itulah calon neraka. Dari berapa? Itu pun neraka masih mengatakan wahai Rabbi kurang, kurang, tambah lagi wahai Rabbi. Menunjukkan besarnya neraka. Dan itu Latarumunna jahanam. Kalian akan lihat itu. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian kalian demi Allah benar-benar akan melihat dengan mata kepala kalian neraka jahanam. Dan ini diulang sama siapa? Allah. Kenapa butuh diulang? Biasanya orang-orang yang lalai dan dia mutakan sepisan dua orang lumpang. Oke, apa orang betul neraka sama orang seperti itu kan biasanya kan? Iya. Ini spesies manusia seperti ini. Ya, sih diomongin malah. Bisa seperti itu, seperti orang sangat ngomong lah. Yang malam dia lebih suwe-suwe sih nautin di mangkok. nungguin dia namatan sekolah agama apa tadi, seperti apa sih? Seperti itu. Saya ngomong orang yang seperti ini perlu untuk pulang-pulang. Barat kalau misalnya digitik, gue orang cukup digitik sepisan dia ngomong. Dan setan yang melayu gue sedikit gue kudu bola bali dan setan yang metu. Ibarat seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian betul-betul akan melihat 'ainal yaqin dengan mata kepala kalian sendiri neraka tersebut. Bukan hanya katanya dan katanya. Kalau sekarang kita belum melihat. Sekarang kita belum melihat. Kita sekarang itu baru ilmul yakin. Baru ilmul yakin. Nanti hari kiamat kita akan ainul yakin. Sekarang kita baru ilmu, baru mengetahui berdasarkan berita dalam berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat enggak. Nanti pada hari kiamat kita akan ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang terakhir, kalau itu yang pertama ilmu yakin, yang kedua apa? Ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin itu nanti sebelum kebenaran. Aja masih nanti ini hakul yakin kebenaran. Karena mbak Busuga ya apa? Tiga tingkatan. Yang pertama apa tadi? Ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin itu berdasarkan apa? Berita, berdasarkan berita. Kalau ainul yakin apa? Delem. Nah, hakul yakin ngalami, ngerasa. Contoh, aduh. Contoh apa? Ada orang yang terpercaya sama jenengan cerita, oke. Amat, asli. Masya Allah, sangat manjur, mantap. Yang ngasih tahu jenengan orang yang terpercaya. Jenengan percaya? Percaya. Itu jenengan baru ilmu yakin. Baru ilmu. Kayak apa sih madune? Oke, film ke madune. Oh iya iya. Ini be apa? Ainul yakin. Kapan hakul yakin? SDCP. Gue jenengannya apa? Hakul. Jadi pahami tiga pembagian yakin yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Terakhir, ada kekeliruan cara membaca ayat ini. Sebagian orang membacanya kalla law ta'lamuna ilman yaqini la tarawunna al-jahim. Berbicara macamnya disambung ya, antara ayat keberapa? 5 dan 6. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar di pisah. Terus bagaimana Ustaz? Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. Titik. La tarawunnal jahim. Seperti itu. Jadi kalau disambung keliru. Kenapa Ustaz kelirunya? Satu, karena merusak makna. Karena merusak makna, maknanya jadi salah. Salahnya apa Ustaz? Kalau jenengan bacanya kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka jahim. Itu artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka. Berarti sih orang dua ilmu, orang dua ilmu ya kepenak uang sih, orang dua ilmu. Salah artinya, bahaya itu. Ya, karena kenapa jadi maknanya seperti itu? Karena ayat ke-6 itu tidak ada hubungan secara langsung dengan ayat yang ke-5. Jadi terpisah ini, dua kalimat yang berbeda antara kalimat yang kelima sama kalimat yang keenam. Berarti kita sama sekali Ustaz enggak boleh gandeng ayat. Ya, kalau misalnya ayatnya itu ada kaitannya enggak apa-apa, tapi ini tidak ada kaitannya, malah akhirnya menjadikan maknanya menjadi terbalik, salah. Ini sebab yang pertama. Kenapa tidak boleh gandeng? Jadi jawabannya satu, merusak makna. Yang kedua, karena tidak selaras dengan cara Nabi SAW membaca. Nabi itu kalau membaca Quran, beliau itu dipotong ayat per ayat. Jadi kalau cara Nabi SAW membaca itu seperti sebagaimana yang dituturkan oleh Ummu Salamah. Sinten Ummu Salamah, istrinya Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Ummu Salamah ditanya, "Kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummu Salamah, bagaimana sih cara Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran? Kata beliau, "Kanat yuqatti'u qira'atahu ayatan ayat." Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membaca Al-Quran itu dipotong ayat per ayat. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan baca surat Al-Fatihah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu caranya Nabi Nasarun membaca itu ayat per ayat. Para ulama menjelaskan hikmahnya apa? Apa kira-kira hikmahnya? Para kentongan nafas. Yang paling penting hikmahnya itu menjadi kita itu bisa lebih untuk tadabbur, bisa lebih menghayati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada sisi menghayati ya. Yang imam itu tuh suwe yang mantep di situ lah. Ya enggak lah. Ini terutama kalau kita lagi sholat sendirian, lagi baca Quran sendiri. Jadi sebenarnya kurang afdol kalau misalnya orang itu membaca langsung sesurat senafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak kurang kuat. Itu kore ini. Ya. Itu sih ketuanya wah ya. Senafas, sesurat senafas. Ketone wah, padahal jenis sih kurang pas, kurang afdal. Ya, ini pengajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.